Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 168, pembahasan tentang An-Naibu Anil Masdari, pengganti masdar, yang mana ini merupakan bagian dari pembahasan maf'ul mutlak, yaitu istilah tentang an-naibu anil masdari, pengganti dari masdar, dan bukan an-naibu anil maf'ulil mutlaki, bukan ya. Jadi bukan dengan istilah pengganti maf'ul mutlak, bukan, tapi dengan istilah an-naibu anil masdar. Yanubu anil masdari mayadullu alaihi. Mengganti dari masdar, lafadz yang menunjukkan terhadap makna masdar. Wa yu'rabu maf'ulan mutlaqan naiban anil masdari. Kemudian dia di'irobi, atau i'robnya adalah maf'ul mutlaq, naiban anil masdar, pengganti dari masdar. Wa anwa'uhu, dan macam-macamnya, ya di sini diterangkan ada 9, ia yaitu awalan ba'dul alfazi mudhafatan ilal masdari, sebagian lafad atau beberapa lafad yang dia diidhafahkan kepada masdar. Ma'ada kam fama ba'daha tamyizun. Maksudnya lafad yang diidhafahkan kepada masdar di sini adalah yang selain kam, karena yang setelah kam atau untuk kam setelahnya itu bukan mudhaf ilaihnya tapi tamyiznya. Nahwu, contoh ya, kita lihat di sini apa saja lafadznya. Ada kullun, wa ba'dun, wa ayun, wa kam. Ya, ada lafadz kul, ba'd, ayun, dan kam. Taqulu, misal engkau mengatakan hafidtul qur'ana kullal hifzi. Saya telah hafal Al-Qur'an kullal hifzi, dengan sebenar-benarnya. Ya, dengan 100% hafalnya. Ya, ya di sini dari sisi hafalannya ya, ke apa namanya, kualitas hafalannya. Ya, hafidzul Qur'an kullal hifzi. Saya telah hafal Al-Qur'an dengan maksimal. Ya, di sini ada kullah diidhofahkan kepada masdar dari fi'ilnya kullal hifzi, maka kulla dia adalah an-naib anil masdar, i'rabnya adalah maf'ul mutlaq. Kemudian hafidtuhu ba'dal hifzi, saya telah hafal Al-Qur'an setengah hafal. Ya, artinya hafalannya ini belum begitu mantap ya, belum begitu matang. Ya, di sini ba'dal hifzi ini juga an-naib anil masdar, pengganti dari masdar, karena diidhofahkan kepada masdar dari fi'ilnya. Kemudian ayah hifzin hafidz Al-Quran, bagaimana hafalan Anda terhadap Al-Quran? Ya. Nah, di sini ada ayah hifzin, ini juga an-naib anil masdar, karena diidhofahkan kepada masdar dari fi'ilnya. Beda dengan kam, yang setelah kam bukan diidhofahkan tapi tamyiznya. Tadi sudah diterangkan, kam qira'atan qara'ta darsa. Berapa kam qira'atan, berapa kalikah engkau membaca pelajaran ini? Ya, kam qira'atan qara'ta darsa, di sini setelah kam adalah masdarnya dan itu sebagai tamyiznya di sini. Ya. Maka ini yang pertama adalah naib anil masdar ya, naib anil masdar berupa beberapa lafadz yang ditufahkan kepada masdar. Kemudian yang kedua, sanian sifatuhu, termasuk naib anil masdar adalah sifat dari masdar itu sendiri. Nahwu, contoh sa'adtuka ahsanal musa'adati, saya membantumu ahsanal musa'adati, dengan sebaik-baiknya. Ya, ahsana ini sifat dari al-musa'adah. Yang semacam ini namanya idhofatus sifah ilal mausuf. ya sifatnya itu diidhofahkan kepada yang disifati. Ahsanal musa'adati, sebaik-baiknya bantuan, maksudnya bantuan yang terbaik, bantuan yang paling baik. Ya, saya membantumu, ahsanal musa'adati. Maka ahsanal musa'adati ini namanya naib anil masdar, ya, karena dia hakikatnya sifat dari masdar itu sendiri. Wa nahwu, dan contoh, fahimtud darsa jayyidan. Ya, kalau kalimatnya fahimtud darsa jayyidan, saya telah hafal pelajaran itu dengan baik, maka jayyidan ini namanya naib anil masdar, karena hakikatnya dia sifat dari masdar. Wa taqdiru fahman jayyidan, ya, ditakdirkan dengan fahman jayyidan, dia sifat dari fahman, yang mana fahman merupakan masdar dari fiilnya. Yustaratu an yakunal mahdhufu masdaron, syaratnya yang dibuang itu harus berupa masdar, bukan yang lainnya. Beda kalau kalimatnya gini, fahim tudarsa fahman, maka yang semacam ini namanya masdar atau maf'ul mutlak, ya, bukan naib anil masdar, tapi dia namanya masdar, bahkan masdar yang fungsinya untuk menguatkan fiilnya, ya, fungsinya yaitu litakidil fi'li, untuk menguatkan fiilnya. Kalau kalimatnya fahim tudarsa fahman, tapi kalau kalimatnya fahim tudarsa jayidan, jayidan ini sifat bagi fahman yang mahdhuf. Kemudian yang ketiga, salisan adaduhu, yaitu bilangannya. Nahu, contoh, zurtuka salasa ziyaratin, saya mengunjungimu, atau saya telah mengunjungimu, berziarah kepadamu, gitu ya. Salasa ziyaratin, tiga kali ziarah, tiga kali kunjungan. Ya, maka salasa ini kan adat bilangan, dan didhofahkan kepada masdarnya, maka salasa ziyaratin, ini namanya an-naibu anil masdar. Toba'tul kitaba 20 toba'atan, saya telah mencetak kitab ini 20 kali cetakan. Nah, di sini ada 20, kemudian dikaitkan kepada masdarnya, maka ini juga termasuk dari naib anil masdar. Jadi kenapa dia dinasab? Karena dia naib anil masdar, hukumnya maf'ul mutlak itu. Yang keempat, rabi'an ismul isyarati, isim isyarah. Nahwu, aqulta hadzal qawla, apakah Anda atau kamu telah mengatakan perkataan ini? Nah, di sini hadza isim isyarah, dan setelahnya badalnya adalah masdar dari fiilnya, maka isim isyarah di sini dia hakikatnya, atau dia adalah naib anil masdar, dan dia posisinya adalah nasab karena sebagai maf'ul mutlaq. Contoh yang lain, sa'adtuhu atau sa'adtuhu tilkal musa'adata li'annahu maridun. Ya, saya telah membantunya, tilkal musa'adata, dengan bantuan tersebut karena dia sedang sakit. Nah, di sini ada isim isyarah tilka, dan badal dari tilka adalah al-musa'adata, maka ini tilkanya di'irobi sebagai anna ibu anil masdar, dia adalah maf'ul mutlak. Ya. Dan al-musa'adata adalah badal dari tilka yang dia posisinya sebagai maf'ul mutlaknya, atau naib anil masdar. Yustaratu fil anwa'il arba'ati al-ula an yakuna ma ba'daha masdaran. Syarat poin nomor 1-4 ini adalah lafaz yang setelahnya dia adalah merupakan masdar. Ya, lafaz setelahnya berupa masdar. Contoh nomor 1 ditofahkan pada masdar, sifatnya kemudian juga di situ berkaitan dengan masdar. Bilangan juga berkaitan dengan masdar, isim isyarah juga seperti itu. Kemudian yang kelima, khamisan ismul masdari, isim masdar. Ya, mungkin di sini ada yang bertanya, kok ada masdar, ada isi masdar ya, sehingga kadang terjadi satu hal yang rancu ya ketika baru belajar sorof tanpa nahu atau nahu tanpa sorof, itu kadang ya jadi rancu ketika disebut masdar. Kalau dalam pelajaran sorof kan fil madhi, fil mudhari, masdar gitu kan. Kemudian ketika dimunculkan istilah isi masdar, maka yang dianggap adalah masdar urutan ketiga di dalam tasrif. Ya, karena dalam tasrif juga ada istilah isim fa'il, isim maf'ul, jadi anggapnya masdar urutan ketiga itu adalah isim masdar. Ya, padahal ada istilah sendiri untuk isim masdar. Betul, masdar itu jenisnya isim. Tapi tidak boleh disebut isim masdar. Karena isim masdar itu ada sendiri, yaitu yang akan kita bahas ini ya. Ya, semoga bisa menjadi pencerahan ya bagi yang kadang masih suka bingung, masih suka mencampur adukan antara masdar dan isim masdar. Harus jelas perbedaannya. Ya, kalau masdar itu ya urutan ketiga itu dalam tasrifan. Atau masdar itu adalah istilah dari maf'ul mutlak itu sendiri. Termasuk dari maf'ul mutlak adalah isim masdar, karena isim masdar termasuk dari an-na'ib anil masdar. Nahwu contoh, kita lihat contoh dulu ya. Kalamtuhu kalaman, salamtu alaihi salaman. Kalamtuhu kalaman, saya telah berkata kepadanya dengan sebenar-benarnya. Salamtuhu alaihi salaman, saya telah mengucapkan salam kepadanya dengan sebenar-benarnya. Ya, di sini kalaman kalau kita lihat dia itu bukan masdar dari fi'il kalama. Karena kalama ini sulasi mazid, sedangkan kalaman ini sulasi mujarrad. Sama dengan salamtuhu alaihi salaman. Salama itu masdarnya harusnya tasliman, tapi ternyata yang dimunculkan salaman. Salama adalah fi'il sulasi mazid, sedangkan salaman adalah fi'il sulasi mujarrad. Ya. Maka diterangkan apa yang dimaksud isim masdar. Ismul masdari yadullu ala ma yadullu alaihil masdar. Isim masdar itu ada kesamaan dengan masdar. Isim masdar itu menunjukkan terhadap sesuatu yang ditunjukkan oleh masdar. Berupa apa? Hadasin mujarrodin minaz zaman, sama dengan masdar. Sebuah kejadian tapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Masdar itu adalah semacam fi'il, cuma tidak ada kaitannya dengan waktu. Isi masdar juga sama seperti itu. Lakin, akan tetapi, hurufuhu aqallu minal masdari. Huruf dari isi masdar itu lebih sedikit dari masdar. Contohnya tadi, kalamtuhu, fi'ilnya adalah sulasi masid, ternyata yang muncul kalaman berupa isim masdar. Kenapa? Karena kalaman sulasi mujarrad. Harusnya kan gini, kalamtuhu takliman. Ya, kalau gitu namanya masdar. Kalau kalimatnya kalamtuhu takliman, maka itu namanya masdarnya. Tapi kalau kalaman namanya naib anil masdar. Dan sama-sama maf'ul mutlak. Ya. Jadi caranya seperti itu. Ya, ketika munculnya kok masdar yang jumlah hurufnya lebih sedikit, berarti itu adalah isim masdar. Kemudian wala fi'la sulasiyin, ya, wala fi'la sulasiyin lahu, wala fi'lun sulasiyun lahu, ya, itu aja bacaannya ya. Ana ulangi, lakin hurufuhu aqallu minal masdari wala fi'lun sulasiyun lahu. Isim masdar ini tidak ada bentuk fi'il sulasinya. Ya, tidak ada bentuk fi'il sulasinya. Ya. Wa min asma'il masadir, di antara contoh-contoh isim masdar, wudu, wudu'un, wa ghuslun, wa hadisun, wa salatun, wa adhanun. Ini contoh-contoh isim masdar. Wudu'un. Tawaddu'tu, tawaddu' misalnya ya, tawaddo tuh wudhuan gitu kan. Harusnya kan kalau tawaddo'a itu harusnya masdarnya tawaddu'an, wasanya tafa'ulan, tapi ternyata enggak ada. Adanya wudhu gitu kan, saya telah berwudhu dengan sebaik-baiknya misal. Huslun ya huslun. Ya. Huslun yang artinya mandi itu. Ya, ihtasala nanti munculnya huslun atau huslan. Ihtasaltul yauma huslan misal. Ini namanya isim masdar. Karena ihtasala harusnya masdar dari ifta'ala kan ifti'alan, tapi ternyata yang muncul huslan. Babul husli itu kan adanya babul husli, bab tentang mandi. Ya bukan bab tentang mencuci, tapi bab tentang mandi. Wa hadisun ya hadisun juga salatun. Sallaitu salatun itu kan. Sallaitu salatal zuhri. Ya salla itu adalah fi'il sulasi sulasi mazid. Ternyata munculnya salat, bukan tasliyah gitu kan. Adzanun dari adzana yu'adzinu, harusnya apa? Ta'dzinan, tapi yang muncul adzan. Ya semacam ini namanya isim masdar. Kalau ada isim masdar berarti dia adalah an-naib anil masdar ketika dia difungsikan sebagai maf'ul mutlak. Ya, di sini sudah ada gambaran ya tentang apa itu isim masdar. Kemudian yang berikutnya yang keenam, sadisan ad-dhamirul a'idu ilal masdari. Dhamir yang aidnya kembalinya kepada masdar juga termasuk naib anil masdar. Contoh nahu ijtahadtu ijtihadan lam yajtahidhu ghairi. Fa dhamiru fi yajtahidhu ya'udu ilal masdari lijtihadi. Ijtahadtu ijtihadan, saya telah bersungguh-sungguh dengan sebaik-baiknya. Lam yajtahidhu ghairi, yang tidak dilakukan oleh selainku. Yajtahidhu, domirhunya itu kembali ke ijtihadan, sehingga seakan-akan kalimatnya lam yajtahid ijtihadan ghairi gitu. Tapi masdarnya diganti dengan domir. Maka kalau kita ditanya dhamir pada lam yajtahidhu itu sebagai apa? Jawabannya sebagai maf'ul mutlak karena dia an-naib anil masdar dari sisi dhamir al-a'id ilal masdari. Ya, saya ulangi, kalau kita ditanya lam yajtahidhu dhamir ha pada lam yajtahidhu ya dhamir ha pada lam yajtahidhu itu i'rabnya apa? Jawabannya i'rabnya karena dia maf'ul mutlak, karena dia adalah naib anil masdar dari sisi dia berupa dhamir yang kembali kepada masdar. Ya. Kemudian yang ketujuh, sabian muradifu, muradifnya yaitu persamaan makna kata yang ada berbeda tapi maknanya sama, atau sinonim ya mungkin ya dalam bahasa kita itu muradifnya. Nahwu contoh jelas tu qu'udan ya. Jalasa dan qa'ada ya sama, tapi yang dimunculkan jelas tu qu'udan, maka ini namanya naib anil masdar. Ya, kalau jelas tu julusan ini namanya masdar, tapi kalau jelas tu qu'udan namanya naib anil masdar dari sisi muradifnya. Istu hayatan. Ya. Istu hayatan, asa dan hayatan itu maknanya sama itu, tapi beda lafadz, itu namanya muradif. Farihtu jadzalan, ini juga sama. Ya, saya benar-benar gembira. Umtu wuqufan, saya benar-benar telah berdiri. Itu fal wuqufu muradifun bil ma'na bil ma'na lil qiyam. Maka contoh terakhir ini al wuquf itu sama maknanya dengan qiyam. Maka yang semacam itu adalah muradifuhu. Ya, dia naib anil masdar dari sisi apa? Muradif dari masdarnya. Kemudian yang kedelapan, saminan al masdarul ladzi yulaqihi fil istiqaqi. Masdar yang punya persamaan dari sisi istiqaqnya, artinya bertemu ya bertemu dalam hal mustaqnya. Ya contoh nahu tabassamtu ibtisaman. Ya. Tabassama dan ibtisam itu ketika mengakar ke sulasinya itu sama. Ya. Mengakar ke sulasinya sama. Maka kalau tabassamtu tabassuman, misal kalimatnya gitu ya, maka itu namanya masdar, karena diambil dari masdar fiilnya, tabassamtu tabassuman. Tapi ketika tabassamtu ibtisaman, ini namanya annaibu anil masdar, dari sisi apa? Al masdar alladhi yulaki fil istiqaq, ya, masdar yang bertemu dalam hal mustaknya. Ya. Kemudian ishtaraitu sayyarata syira'an. Ishtaraitu sayyarata syira'an. Saya membeli mobil itu dengan sebenar-benarnya. Ya. Ini juga termasuk masdar alladhi yulaki fil istiqaq. Maka diterangkan fabtisaman wa syira'an masdarani yaltaqiyani fil istiqaqi ma'a masdari tabassumin, ya, fabtisaman wa syira'an masdarani yaltaqiyani fil istiqaqi ma'a masdaroi tabassama tabassum, ya, tabassama tabassumin wastaro istirain, ya. Maka ibtisaman dan syira ini dua masdar yang bertemu dalam hal istiqoknya, ya, ma'a masdaroi, pada dua masdar, ya, pertama untuk tabassama yaitu tabassum, tabassama ya tabassamu tabassuman, itu kan seperti itu, harusnya tabassama masdarnya itu tabassum. Kemudian istaro, harusnya istiro. Istaro, yastari, istiroan. Ternyata yang dimunculkan ibtisaman. Dan istaronya yang dimunculkan siroan. Ya, maka itu namanya al-masdar alladhi yulakihi fil istiqaq. Wa minhu qawluhu ta'ala. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala. Wa tabattal ilaihi tabatila. Ya, wa tabattal ilaihi tabtila. Nah, ini dalam surat apa? Al-Muzammil, ya. Surat Al-Muzammil ayat yang ke-8. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya, ya, dengan sepenuh hati, dengan sebenar-benarnya. Dengan sepenuh hati, dengan serius. Ya, fatabtilan laisa masdaron li tabattala. Sebenarnya tabtilan ini bukan masdar bagi fi'il tabattala. Walakinnahu yulaqi masdarahu tabattul. Ya, masdarahu tabattul fil istiqaq. Ya, walakinnahu yulaqi masdaruhu. Ya, tabattul. Masdaruhu tabattulun fil istiqaq. Akan tetapi masdar tabtila ini bertemu, ya, masdar dari tabattala itu bertemu dengan masdar tabattul dari sisi istiqoknya, ya, istiqoknya mengarahnya sama, dari sisi kesulasinya nanti ketemunya sama, ya, tabattala, ya, dia fiilnya mazid, ya, wazan tafa'ala. Tabattala harusnya masdarnya tabattul, ya. Ya, tabattul, kemudian yang dimunculkan tabtila. Kalau tabtila itu dari battala yubattilu, ya. Battala yubattilu tabtila, ya. Kalau tabattala ya tabattalu tabattulan. Ya, yang semacam ini sekali lagi namanya dia naibanil masdar dari sisi karena masdar yang dimunculkan itu yulakihi fil istiqaq, ya, bertemu dalam hal mustaknya. Itu yang ke-8. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, alatuhu, alatnya. Dia sebagai naibanil masdar diambil dari alat yang ada. Ya, Nahu contoh darabtuhu sawtan, ramaitul adu wa sahman. Itu darabtuka, fang darabtuka sawtan, darabtuka sawtan, saya mukulmu sawtan, menggunakan alat cemeti. Ya, ramaitul adu wa sahman, saya melempar musuh itu sahman, menggunakan panah. Ya, maka yang semacam ini ketika di situ yang dimunculkan alat dari perbuatannya atau untuk melakukan perbuatannya, maka dia juga termasuk naib anil masdar. Ya, naib anil masdar, sehingga dihukumi di Arabi sebagai apa? Maf'ul mutlak juga. Ya, silahkan dihafalkan nomor 1 sampai nomor 9 tentang an-naibu anil masdar. Demikian yang bisa disampaikan atas kesalahan kekurangan. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.